Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita mengkaji ayat 107 dari surat Al-Anbiya. Sesuai dengan semangat surat Al-Anbiya, ini adalah surat para nabi. Telah mengkisahkan tentang riwayat beberapa nabi yang tertuang di surat Al-Anbiya. Di akhir-akhir ayat dari surat Al-Anbiya ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan semangat para nabi yang ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sebagaimana Nabi Muhammad diutus dengan kasih sayang, begitu jugalah para nabi telah menyampaikan pesan kasih sayang kepada umatnya. Pesan kasih sayang itu tentu saja tertuju pada penyembahan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Orang yang menyembah Allah berarti dia telah menempatkan dirinya sebagai makhluk yang tahu dikasihi dan disayangi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini ayat 107 yang kita kaji di penghujung akhir-akhir surat Al-Anbiya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, semangat rahmat, semangat menyebarkan kasih sayang tidak saja berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun memiliki sifat yang paling dominan di antara 99 sifat itu adalah Ar-Rahman. Maka sering sekali kita menemukan kata Allah diganti dengan Ar-Rahman, seakan-akan Allah itu identik dengan Ar-Rahman. Malah kita menemukan ada surat Ar-Rahman dan awal katanya pun Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tidak disebutkan Allah 'allamal Qur'an karena Allah ingin memberi, memformat akal pikiran kita bahwa dia adalah zat yang maha pengasih. Dan pengasihnya itu merasuk kepada lini sifat dari namanya yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali kita menemukan kata Ar-Rahman pengganti dari kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman-nya. Begitu juga Al-Qur'an tidak lepas dari Rahman. Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an, maka Al-Qur'an pun tidak lepas dari semangat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nabinya Muhammad rahmatan lil alamin dan Al-Qur'annya berisikan pesan kasih sayang, maka wajarlah di ayat 107 ini Allah hanya membatasi sifat kasih sayang bagi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, kasih sayang ini tentu saja dibingkai dengan basyiro wa naziro. Kabar gembira itu bermuatan kasih sayang, kabar duka pun bermuatan kasih sayang. Kabar duka disampaikan jauh-jauh hari agar manusia dapat menghindari diri. Kabar gembira disampaikan jauh-jauh hari agar manusia termotivasi. Semuanya itu tentulah kasih sayang Allah kepada umat manusia yang dibawanya dan disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya tentang ayat 107 ini, di studio telah hadir Ustaz kita Haji Perdana LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik di penghujung-penghujung ayat dari surah Al-Anbiya ini, karena kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan-penekanan juga penegasan yang bertujuan untuk agar kita semakin yakin dan tidak mudah terombang-ambing. di ayat ke-106 Allah sudah mempertegas tentang keberadaan Al-Quran sebagai suatu petunjuk. Nah, di ayat 107 ini kembali Allah mempertegas itu dalam bentuk pembatasan ya. Di sini Allah mempergunakan kata ma, tidaklah, illa, kecuali. Jadi ada penekanan di sini di mana Allah ingin mempertegas bahwa Rasulullah SAW adalah benar utusan darinya dan membawa ajaran-ajaran kebaikan yang harus diterima oleh seluruh alam semesta sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal, rahmatan lil alamin, kedudukan Rasul itu adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Menarik di sini bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan keraguan-keraguan atau kembali menyadarkan orang-orang yang dengan sengaja mengingkari akan keberadaan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan wama arsalnaka, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang manusia biasa saja, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya seseorang yang sekedar melakukan penipuan dengan mengatakan aku adalah utusan Allah, tetapi benar wama arsalnaka, Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah untuk menyampaikan segala aturan dan ajaran yang dia inginkan kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, melalui keterangan ayat ini tidak perlu lagi meragukan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah utusan Allah. Tidak perlu harus ragu-ragu atau setengah-setengah di dalam mengambil apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diambil, yang di sana dianggap tidak perlu, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena Rasul itu membawa ajaran dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan ya yang akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu ambil semua kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini masih dalam suasana peringatan Maulid, maka sebenarnya pelajaran terpenting yang harus kita ambil dari keberadaan kita dalam memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mencoba untuk menerapkan segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan tanggung-tanggung di dalam mencontoh Rasulullah. Ya, jadikan Rasulullah itu teladan sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, berakhlaklah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak, bersikaplah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap, dan cobalah untuk menjadi orang-orang yang tekun beribadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tekun beribadah kepada Allah. Nah, Allah, ayat ini juga memberikan pernyataan yang cukup tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia bahwa rahmatan lil alamin, Rasul itu adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Siapa saja kalau dia tidak peduli apakah dia muslim atau non muslim ya, kalau dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini ya, minimal ya. Kalau dia non muslim, kalau dia mencoba untuk berperilaku lembut, jujur, baik ya, amanah dan sebagainya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia pasti akan bisa menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik di dalam kehidupan ini ya. Sebaliknya kalau dia seorang muslim tidak mau mencontoh Rasulullah, maka dia akan ketinggalan dari orang lain yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang illa rahmatan lil alamin, Rasul itu diutus untuk semuanya ya. Kalau tadi Ustaz Jana sudah menjelaskan kepada kita bahwa kalau di ayat sebelumnya Allah sudah memberikan penjelasan terhadap beberapa kisah hidup para nabi dan rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka, Allah tinggikan kedudukan mereka. Nabi Nuh alaihi salam ya, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Yunus ya, yang kita bisa baca bagaimana gambaran di dalam surah Al-Anbiya ini, begitu kisah yang begitu sangat memberikan inspirasi kepada kita bagaimana contoh-contoh kehidupan mereka, kesabaran, ketekunan, kekuatan ya, kerendahan hati. Akan tetapi seluruh para nabi dan rasul itu, para pengikutnya itu, jangan khawatir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diutus di sebagai penutup para nabi dan rasul yang harus diikuti dan dicontoh. Ya, jadi siapa saja pengikut para nabi terdahulu yang mengatakan diri mereka adalah pengikut nabi terdahulu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, tidak perlu harus ragu untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasul adalah nabi dari umat manusia sejak ia diutus sampai nanti, sampai pada hari akhirat. Ini adalah suatu pembelajaran terpenting buat kita. Mari kita sebagai seorang muslim kembali berbangga dengan nabi kita, kembali mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi umat lainnya yang non muslim, maka sungguh pada diri rasul itu ada contoh terbaik yang bisa diikuti karena akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan ini. Illa rahmatan lil alamin, bahwa rasul itu adalah sebagai rahmat kebaikan bagi semesta alam. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita ambil sedikit kesimpulan yang di samping sudah disampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad yang identik dalam umat Islam itu dengan hadisnya seharusnya dipahami dengan semangat rahmat. Jangan sampai kita memahami hadis Nabi sebagai suatu bentuk dari sikap kekerasan melihat Nabi yang harus dicontoh, sehingga yang berbeda dengan apa yang tertuang di dalam hadis yang lebih banyak bersifat zonni itu menjadi suatu hal yang dipertaruhkan hidup matinya. Seperti pernyataan orang, kalau misalnya sholat tidak berjemaah di masjid, maka rumah orang tersebut layak untuk dibakar. Tentu saja ini tidak sesuai dengan semangat rahmat dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, pahamilah hadis Nabi dengan semangat rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.